Aku hanya manusia yang penuh dengan dosa, dan pantaskah tuk masuk di dalam surga? Ku bersimpuh kepadamu, ku bertaubat, mohon ampun aku, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Salah.